Cuma namanya dengarnya aja lagi bapak jadi sindir-sindir. Ah ini aja merasa. Seorang kan ada mandatnya kenapa? Jadi yang merasa itu nak kata pada kan? Nah pada pada bingusan. Orang kan mau unjuk-unjukin kenapa? Ini seorang yang mandat paham dah gitu. Misalnya bos-bos yang mendatangnya nak membawa orari atau apa halnya? Tapi itu dibukanya waktu ini. Jadi kawan-kawannya yang jauh-jauh mendengar. Langsung menulis dan sebagainya itu dari yang menyaksikan dari jauh. Terserah niatnya bos. Namun aku ini sebagai buruh kalian, terserah aja. Mau dijual ke apa kan terserah. Mau dimasukkan ke dalam apa neraka dunia yaitu penjara ya terserah aja. Terserah aja udah. Jadi udah dokter Surabaya hari-hari rupanya. Dia orang jadi wali. Banyak banget operasi batu. Macam-macam. Terserah aja aku ini berhadapan dengan bos. Aku cuma buruh. Buruh. Kada dibayar gaji oleh bos ayah ya. Kada menuntut dia, kada mendemo kan ya. Walaupun gaji kada disuruhkan biarin. Bagaimana caranya banyak membaca Quran? Nah, lalu yang baca Quran dulu ya. Baca Quran. Lagunya lagu Saka. Tahu Saka? Saka Indak. Lagu Saka Indak. Nang Mat Tabi'i dibacanya Mat Wajib. Nang Mat Wajib dibaca Mat Lajim. Nang Mat Lajim dibacanya Mat Harus Sukun. Ano? Saka Indak. Wahana Allahu Ghafurar Rahimah. Ada gampang. Mana panjang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Nang ada kol-kolah dibaca kol-kolah. Wasallimu taslima tasl. Bahasa jadi ya kena betul kena cakap nak. Tarik ni bro. Nah itu. Wal akhdu bil tajwid hatman lazim bal lam yajawiz al Qur'an hatim. Membaca Quran walau sendirian kalau ada baca juwit menambah dosa. Hukumnya dosa besar. Karena tidak menghormat kalam Allah yang luar biasa besarnya. Nah, oleh sebab itu apabila kita belum bisa baca juwit, maaf janganlah berani membaca Quran. Maka di maulid ada Quran. Di maulid ada Qurannya. Ya kan? Hendak bertahlil Quran allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Illallah. Di mana menyantan alif? Maka Quran itu. Jadi apabila orang dalaman kafir, mundur. Jangan hendak tasaddur, jangan hendak memajukan diri. Lamun baluman bagi ahlinya. Maaflah. Boslah, maaf. Ini buruk menghadapi bos. Biarin dia. Caranya membaca Quran senantiasa dengan khusyuk. Nah, ini khusyuk. Khusyuk itu jangan bergerak-gerak badannya. Ini kagak mau jangan baca Quran. Ya ayyuhal ladzina amanu. Ya Allah, ada adil aja nak ayo di sana. Ya ayyuhal ladzina. Khusyuk baca Quran khusyuk. Ini nah. Innal ladzina. Ya Allah kada khusus sama sekali ya Allah. Itu dosa. Nah. Dan dengan hormat Qur'annya dianggap di atas. Ditinggikan daripada batis. Nah. Dahulu kita baca tafsir kan bahwa kitabnya kada salah. Nah, dahulu kan pondok-pondok itu ada yang sugih, jadi ini bersepeda. Lalu tafsir ini dibuat dalam tas kantongan, digantung di setang. Ngaran guru memamai di sekolahan. Kan waktu kita menginjak itu kan tinggi, kalau lebih daripada setang tadi. Nah, nyawa berumuran kada mau alim, sebab kitab nyawa kada menghormati. Menjajak kitab dengan lentuhut, ya guru. Ada lagi zaman Kasbul Anwar, guru Kasbul Anwar. Buku abisi, buku tulis. Itu dituliskan dengan huruf Arab, ada dalamnya alif, bata, saji, macam-macam, itu tulisan itu buku Arab. Musim panas, karena anak-anak sekolah lain, masih anak-anak sekolah nulis, ini di masyarakat, apa? Kapopiah, jadi kacapio, guru Kasbul Anwar menggerak, lawan karena itu, maka kacapio, kada boleh. Wah ini partai Islam misalnya kacapio juga di sini, mana nama, maka Islamnya mana, ke mana, Islamnya ke mana? Kada ada lagi satu pun ulama yang membicarakan hukumnya itu haram karena menurut orang kafir kada wani sebab sudah itu jadi sebuku siapa aja maka. Kenapa ya Pak Ustaz mencegah mungkar ke Ustaz kenapa? Orang-orang kada wani mencegah mungkar itu ulama memudahin masuk neraka dahulu. Aku lamun mati lah jangan diulah empat term. Kalau ini empat patung guru ijai. Ini empat tong jindra, jadi gadani sekumpul. Jangan. Itu hukumnya empat tong haram. Alhamdulillah sekumpul kan depan empat tong. Kalau kalau sini empat tong pembakaran sekumpul kan ada. Bakalnya mati dah. Ini kadang ada pembakaran mati diulang empat tong di atas.